Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan Jayakarta Go! Dengan bintang tamu, Susi, dengan judul cerita, Manisnya Racun Dikira Madu. Sudah jam segini, belum pulang. Memang suami apaan itu? Memang dasar laki sabar geledek. Mau dong di sabar geledek. Perempuan sekarang sudah seenaknya ngomong. Bukan seenaknya mas, sekarang tuh jajah berapa mas? Aku tuh capek kerja. Bukannya di, apa tuh, disambut dengan meriah atau apa. Caranya kamu seorang ibu rumah tangga, kok sabar geledek? Aku bisa ngomong ya, saudara marah itu bukan saya. Sebagai ibu rumah tangga tidak ada semacam itu, tahu nggak? Memangnya kenapa, Mia? Kenapa? Cuma bisa bergeledek itu hancur, tahu nggak? Kau tidak punya perasaan. Saya berterima kasih, mas. Kalau mas bisa bergeledek, biarin deh. Oh, maunya kamu ya? Aku bisa bergeledek. Bener. Tetangga yang sebelah, yang gembrot. Mau sama kamu, aku juga tahu. Cemburu ya. Aku tidak cemburu, aku cemburu ya. Sama yang tetangga yang gembrot yang kemarin nganterin ayam sama aku ya. Cemburu ya, mas. Aku ya? Jelas, aku lihat. Sama orang kayak begitu aku, mas. Aku dikain cinta sama orang itu. Kau gak usah banyak cerita. Sorry, aku main cinta sama dia bukan selera aku. Aku kalau gak sama pemuda yang kayak sebangsa Roy Martin, sorry, Mac. Aduh. Sorry, selera aku tinggi, mas. Dengan aku juga sudah terpaksa. Kau bilang terpaksa. Ingat janji waktu di Papuan Kamboja. Apaan? Di Papuan Kamboja dulu. Emang kita keturunan kuntilanak. Dasar punya perasaan. Mas Jojon waktu kita pacaran di Papuan Kamboja. Aduh. Apa? Bilang gua apa? Rinca. Dunia ini tidak ada orang secantik kau, Rinca. Kau Rinca? Rinca. Kaki jeber. Kaki jeber, mas. Lupa janjimu waktu bulan purnama. Aku sudah disaksikan oleh batu-batu nisan. Mas Jojon bilang, Rinca, disaksikan oleh kuburan yang putih itu, cintaku hanya untukmu, Rinca. Jadi saksi-saksinya kuburan itu? Iya. Kau sudah anggap aku apa? Aku sudah capek begini, sudah pusing di kantor, sudah apa banyak sekali problem. Tapi kau usahanya sekedar mengucapkan sandiwara kepada aku, tahu tidak? Betul, coba. Mengel aku. Kenapa? Dasi juga gak pernah dibuka sama kamu, padahal gak pakai dasi. Mas Jojon bilang, coba pulang-pulang mulutmu bau minuman. Bau minuman, oh begitu ya lelaki. Aku siapa yang minum? Mana di kantor minum bir, segala macam? Gak pernah aku. Itu ya kalau minuman bir, enak. Mulut bau menyan. Sekarang Rinca begini saja. Kau benar-benar istriku apa? Kau menganggap aku apa? Mas Jojon. Tolong. Kenapa? Dek John. Kenapa? Istri kamu yang kamu tikahi sekarang ini, urus yang baik. Kalau setidak-tidaknya tidak bisa diurus, pecut saja. Dikirain kebo ya itu ya? Dikirain kebo ya? Tahu, itu prinsip orang tuamu. Sedangkan aku langsing kayak begini dikirain kebo. Langsing? Ada langsing ukuran pinggang 98? Tidak ada, Rinca. Aku, mas, tiap hari sudah ikut olahraga. Ikut ibu-ibu tuh senam, mas. Aku lihat, aku dengar kamu pergi senam. Kenapa pagi-pagi ngebecak? Coba aja pikir. Mas Jojon, jangan ngawur ya. Becak. Kan itu demi olahraga. Aku pertama kali melihat kamu. Kaki yang kulihat, aduh, betis yang luar biasa. Tapi sekarang seksi, Thomas. Seksi apa? Sepatu bot. Setiap hari waktu pacaran aja, tiap hari buka depan rumah, ting-ting-ting-ting. Waduh, bergaya, ting-ting. Oh iya dong. Alah, gua kirain bawa mobil yang bagus. Nah itu mobil siapa emang? Apa bel doang dikantongin gitu. Apaan itu mobil? Aku kok sempet-sempetnya bawa bel doang. Kamu kok tega sekali. Gue kirain bawa Honda Accord. Aduh, kenyataan sekarang. Coba, aku punya perusahaan sendiri. Apa? Perusahaan payung yang gak laku itu ya. Apa, mas, itu gak usah nyobongin dia sekarang. Kalau pulang kantor, saya minta waktu yang tepat. Aku kan pulang jam 5. Tidak pernah aku lewat dari jam 5. Sekarang kok jam 8 malam baru pulang. Ayo, alasan apa? Ayo, kamu nggak tahu ya, kalau kendaraan itu kan pakai roda. Siapa bilang kendaraan pakai tempe? Ayo. Enggak maksudku, kena paku. Paku mas, dongkrak sampai 3 jam. Eh? Ayo ngomong, dongkrak sampai 3 jam. Aku apa lagi, ayo. Aku kan enggak bisa dongkrak. Terus? Yang muncul di belakang, ku dongkrak di depan. Mana bisa selesai? Begini aku enggak kuat. Sudah. Aku enggak kuat, mas. Malah pentungan nih. Aku hajar nih. Lama-lama ku hajar betul-betulan nih. Coba aku demi cintaku sama mas Jojon. Makan sudah saya sediain. Supaya suami saya datang kita makan kau bersama. Kau wajib seorang ibu rumah tangga dan istriku. Kau wajib menata apa yang ada. Coba. Yang aku berikan setiap hari 2 juta. Ada istri menghabiskan uang sampai 2 juta sehari. Sedangkan makan minum aja sama cendol. Mas Jujur kasih uang berapa, mas? 2 juta. Berapa? 2 juta. Berapa? Galakan. Mas Jujur harus ingat ada pepatah. Aku pegel sama cinta kamu. Tanpa cemburu ibarat langit tanpa bintang. Kalau langit tanpa bintang, nah kalau malam bintang terangnya di mana? Ya saya cemburu ke Mas Jojo ini karena cinta saya, cinta Rinca sebagai istri mengabdi sama suami. Kalau saya begitu, saya cemburu Mas Jojo nggak boleh. Ya saya cemburu sekali dong. Coba kemarin kita pergi ke mana itu? Kemana? Ke puncak. Kapan ke puncak? Kemarin, hari Minggu. Kamu gak usah ke puncak, ke kota aja. Di bawah ngider-ngider, sudah pulang aja. Sudah salah masuk rumah orang. Kamu tuh. Ke puncak, kenapa pakai kuda wanita? Ayo, kan kuda laki-laki banyak. Sudah habis dipakai orang. Aku kebagian kuda wanita, tahu sendiri. Naiknya juga mundur terus. Udah, pokoknya saya. Kamu cemburu sama kuda? Iya dong. Pantas kamu perempuan cemburu sama kuda. Kalau sebangsanya aku juga tidak apa-apa. Saya gak tahu. Saya mau nyambel dulu. Sambel pahit semua. Pantas aja kamu marah-marah terus. Areng aja disambel. Dasar gak punya perasaan. Salah. Sudah. Bu. Ya Tuan. Sepatu bawa ke dalam. Siapa? Kamu tuh denger apa enggak? Siapa? Nggak. Sepatuku tuh bawa ke dalam. Loh. Sepatu kok dikedalemin? Apa ditaruh di luar? Kalau di luar kan aku harus beli lagi, tau nggak? Banyak yang kerjaan tangan. Dasar nggak punya perasaan orang ini. Tuan, ini pembantu sama istri saya sudah sama kelihatannya nih. Lain tuan, kenapa? Tuan berarti mabuk. Aku tidak mabuk. Nah, aku orang pulang kerja dianggap kau mabuk. Nah, iya, saya amat. Istri tuan lain. Kenapa? Istri tuan perempuan, saya laki-laki. Nah, ini. Berarti kau mata kau waras. Loh, ini. Ya istriku ya wanita. Ya katanya sama. Begini, U. Begini, sini. Tuan. Aku sakit di rumah ini, benar-benar sakit aku. Ke dokter, tuan. Ke dokter. Kalau sakit ke dokter. Enggak, maksud tuh aku pulang kerja. Dengan membawa perasaan yang istilahnya tidak cocok, ini tidak cocok. Dan capek kerja, sekarang sampai di rumah, didamprat, ini, itu, ini. Sekarang kamu juga sebagai pembantu, mau apa sama saya, ha? Tuan mau apa? Aku gak mau apa-apa! Sudah mulai kurang ajar. Iya, saya juga dengar tadi di kebun, Tuan tuh datang marah-marah. Saya ini sebagai pembantu, jelas malu dan. Tuan. Orang banyak ngomong tetangga. Hah? Begini begitu. Kok tuanmu kok sama nyonyamu berantem terus? Tetangga dengar? Iya. Aduh aku malu sekali. Tetangga yang punya kuping. Enggak maksudku wajar aja lah. Tetangga mendengar. Enggak usah bawa-bawa dia punya kuping. Enggaknya. Iya kan berarti mendengar. Aku dianggap dokter telinga kali ya. Terus bagaimana pendapat kamu ya, sekarang? Ya udah gitu tuan jangan begitu. Saya lihat. Ya tentu aja tuan enggak tahu kan. Loh sekarang begini, dia marah-marah terus sama tuan, tuan kan gak tahu. Nah, apa? Nah inilah, begini U, aku kan capek U, pulang kerja apa dari mana, urusan kantor, urusan ini, urusan itu urusan saya sendiri. Iya. Sedangkan istri yang di rumah tahu-taunya telah sedikit marah, anggapannya aku sudah menganggap yang tidak tindak. Itu kan, coba pikir sama kamu. Iya, dia berarti sudah ada yang lain. Siapanya? Iya. Nyonya sudah punya yang lain? Iya. Lain dari aku? Iya. Kurang ajar. Betul. Jadi Jadi pantas dia punya emosi sama aku. Marah-marah terus. Membuat sesuatu yang kira-kiranya aku akan marah. Iya. Soalnya begini, Tuan. Kalau seorang istri menyambut suami marah-marah, itu berarti sudah ada lagi. Rince, muka yang kayak topeng, silakan. Sekarang aku mau tanya lagi, siapa saja yang pernah ke rumah sini? Wah, banyak, Tuan. Kalau pagi, ada. Siapa? Siang sedikit, ada. Aku tidak tahu kenapa kau tidak pernah bicara sama aku. Soalnya saya nggak berani, Tuan. Kenapa takut? Itu kan urusan yang benar. Ya, benar-benar. Yang takut harus dilaporkan kepada saya. Kalau saya diberhentiin, aku yang mengurus kamu, yang menggaji kamu istri aku, tidak wajar, tidak seharusnya mengeluarkan kamu. Ah, duitnya dari nyonya. Itu kan dari aku semua. Dari nyonya. Nyonya. Tidak bisa. Sekarang, setelah ini sudah berapa lama berjangkit semacam penyakit ini? Kira-kira sudah 2 bulan. Tuh, hebat ya. Hebat kata kamu, tapi rusak di batinku, tahu nggak? Dia ngomong-ngomong, Tuan. Kenapa? Dia ngomong-ngomong, waduh dekat, kasih duit. Siapa? Siapa? Dia ngomong-ngomong, dengan orang laki-laki? Iya. Terus dikasih duit. Siapa? Sama nyonya. Itu kan udah keterlaluan. Rinci. Itu namanya, tidak kurang ajar, Tuan. Terpaksa aku gulung tikar. Gulung celana. Banjir, Tuan? Bukan soal banjir, emosi, tahu nggak? Oh, emosi. Sekarang aku tidak mau tahu. Sekarang kalau dia masuk kemari, bunuh. Kejam sekali kau. Kan bunuh, memangnya dodol. Dibunuh saja. Kan berarti sudah kurang ajar, Tuan. Lincu! Sambelnya belum selesai. Gak usah sambelan. Apa nasi sayur bening? Ada orang lain lagi, kasih aja duit lagi. Anggap cocok. Kalau kurang, saya tambahin. Mana dong? Mana? Mana matamu? Mbak Cucun kok marah begitu? Mbak Cucun kalau marah makin ganteng deh. Mas. Pokoknya nggak usah ganteng-gantengan. Kenapa sih marah itu? Kenapa? Pokoknya aku sudah tahu sekarang. Kenapa? Setiap saat aku pulang, kau sudah membawa ke arah yang... negatif. Hah? Negatif. Bukan. Negatif-negatif itu apa sih? Positif, jadi listrik. Memangnya PLN. Aku tahu. Kau selalu kalau aku pulang terlambat, pulang ini, pulang itu, kau marah. Jelas dong. Sebagai istri yang cantik, sebagai istri yang setia sama suami, harus marah sama sang suami. Bebek yang bilang cantik itu apa? Semua orang pada bilang, aduh, Jojon itu sudah pokoknya sudah rezekinya gede, istrinya cantik, luwes, langsing. Kan saya gembira sekali. Yang bilang cantik itu siapa? Orang kampung sini. Kampungnya mana? Kampung sini. Mungkin kamu sudah kenal semua siapa-siapa namanya. Kampung sama si Udin segala. Itu tahu gak si Udin? Matanya kurang awas sekali. Si Udin bilang aku, aduh, ring-rince cantiknya luar biasa begitu. Bibirnya tipis. Tipis. Kayak ayunan. Aduh, kalau saya jalan kampung, Mas, si Udin semua pada bilang, aduh, rince cantiknya, bibirnya tipis, merangsang, matanya, seperti Meriam Belina, semua pada bilang begitu. Yang bilang? Itu Kak Udin. Sakit semua. Kenapa Meriam Belina, Meriam Belina, aku juga tahu, kau kalau sudah membuat move kepada saya, marah-marah, ya, membuat stres kepada dirimu sendiri, kenapa? Berarti kau sudah ada, aku tahu. Ya apa, Mas? Aku belum habis. Gak usah. Apa? Aku gak bicara soal... Tidak, Mas Tuan, aku ngidam. Aku tidak pernah bicara-bicara soal itu. Ya, sekatanya ada. Aku belum ngidam, Mas. Alah, sudah. Ngomong-ngomong. Aku tahu. Tahu apa? Ada aja. Mas Tuan harus terus terang saya kenapa. Halo? Ada apa sih, U? Halo? Ada apa? Tuh, kan kembali halo lagi. Mas Tuan, saya gak ada apa. Maksudnya yang tadi, U. Aku kan yakin antara tidak, kau harus ngomong dong. Mas Jajan menuduh aku. Apa? Sudah ada apa? Asal ngomong-ngomong juga. Pasti. Mesti pasti. Pasti apa? Kasih uang, jeret. Siapa? Saya gak punya hubungan laki-laki lain kecuali siapa? Alah. Ada. Siapa, U? Siapa, U? Siapa, U? Ada. Siapa? Tiap pagi. Ada, kata si U. Tiap pagi. U, kamu jangan terima comblang, ya. Ada. Udah hitam, gelap, kayak karbon. Lu ngacur rumah tangga. Siapa saya punya simpanan, ayo ngomong? Ayah, kok marah? Pagi-pagi ngasih uang siapa? Jangan alasan kamu marah sama si U. Kalau iya. Pedes. pedesnya. Oleh kalau marah, kalau mukul pasti pedesnya. Coba bunda saya kan seksi dipukul-pukul. Seksi apa? Lebarnya semeter lebih. Bunda saya itu seksi. Kamu harus ngomong, bilang saya main cinta sama siapa, simpenan saya siapa. Kalau pagi kan? Alah. Iya. Nah, pagi-pagi. Nyonya kasih uang, aku berangkat kerja. Ya. Sama nyonya siapa? Tukang sayur. Lu dia kan belanja ya kasih uang. Salah saya. Kasih uang dihajar pikulan dong. Sapi bongkok. Semua juga begitu. Memang mau diutangin terus. Nah kan saya bilang betul. Lu kalau ngomong gak enak. Gua udah marah semangat-semangat. Akhirnya gua turun lagi. Salah gak saya? Ya itu semua juga. Ya iya begitu. Mau coba saya ngambil sayur yang ngambil tempe. Semua ngambil juga dikasih uang bagaimana? Kan malu tuan. Kan malu. Namanya suami kurang ajar. Nah. Terus lu mah. Lu mah ngebantu. Mas harus inget dong. Enggak, saya kira aku kan berarti cinta sama kamu. Kalau kamu yang berbuat yang enggak-enggak, aku juga marah. Sorry mas. Kemarin saya ke Blok M jalan-jalan pemuda ganteng-ganteng 5. Wah, semua naksir sama aku. Gue kepret mas semua. Pemuda di Blok M. Pemuda anak sekolah SMA. Aduh, naksir sama Rinca. Iya, betul. Rinca. Godain semua. Godain. Tapi aku juga dapat laporan. Kenapa? Aku juga dapat laporan. Kenapa? Bahwa kamu ke Blok M. Ada pemuda 5. Bener mas. Anak bener. SMA. Bener. Menaksir kamu. Bener mas. Tapi bahas lepetan semua. Dikirain ondel-ondel ya. Sudah diincar soalnya. Semua takut mas. Pokoknya sekarang begini. Aku ini sedang pusing pekerjaan. Aku di rumah membawa pekerjaan. Mas Cocok. Kenapa? Kau jangan marah sama istrimu lagi. Istrimu marah, cerewet, ini jembi cintamu. Cintaku sama Mas Jojon. Aku mau kau jangan sampai dianggap lalap dong rewel ini. Aku di rumah ini cewek begini Mas Jojon. Jangan dikira aku itu racun. Bukan mas, tapi aku madu dalam rumah ini mas. Madu? Hah, apa madu-madu ikut-ikutan? Kayak lebah. Gak punya sengatnya gitu. Kamu tuh kalau jengking tuh gak? Kalau jengking hitam, kalau jalan nungging gitu. Nyanya bercanda. Kalau jengking kan gitu, kepalanya di bawah, buntutnya di atas nungging gitu. Nyanya kayak lumba-lumba. Aduh, Mas Cocok. Berani kurang ajar jadi lumba-lumba. Istri saya kau anggap lumba-lumba. Aku bukan lumba-lumba. Kurang ajar. Setidak-tidaknya juga ini ember. Masa saya dikatain lumba-lumba sama UU, kamu berani-berani. Dasar pembantu ya. Yang tidak mau tahu. Ini bukan lumba-lumba. Bukan lumba-lumba. Apa, Mas Jojon? Lumba-lumba. Lumba-lumba kan yang ditonton di Ancol itu. Ditonton di Ancol, loncat-loncatan. Ini kan harimau tak pagi. Udah lah, Mas. Pokoknya nah. Saya, Mas Jojon, saya bilang begini semua itu demi cinta saya sama Mas Jojon. Aku mau tanya sekali lagi. Jangan dikira mas kalau manis itu madu, tapi kadang-kadang manis itu juga racun loh mas Jojon. Racun. Kalau nggak membicarakan soal itu, yang penting kau jangan suka rewel sekali. Aku tidak mau bising, tau nggak? Tidak mas. Aku membawa pekerjaan sampai di rumah. Pokoknya saya tidak. Saya demi cerewet saya, demi ini memang sifat saya. Pokoknya mas Jojon jangan sampai terulang lagi. Aku mau ke Surabaya nih mas. Ngapain? Satu minggu. Dua bulan aja nyanya. Kok kamu yang ngatur? Kan disuratin ayah yang di Surabaya urusan tanah, mau jual tanah. Loh, ayahnya di Surabaya, Nyonya? Saya kan punya ayah Surabaya. Loh, katanya di Bali. Apa Surabaya? Dulu kan kelahiran Manado. Sekarang Surabaya. Apa? Manado. Kau jangan ulang lagi Manado dong. Kenapa sih? Saya lahir kan di Manado. Manado tuh luas-luas, tidak ada yang jeber. Aku ucapkan sekali lagi. Aku mau jual tanah loh mas, warisan tanah ayah saya. Kalau kamu mau pulang, aku ada ongkos sedikit ambil itu di lemari. Di lemari mana? Itu loh deket kulkas. Masa uang di kulkas masih? Biar jangan sampai panas, didinginkan dulu. Udah mas, mas aku mau berangkat Surabaya mas ya. Iya. Sayang dulu dong. Cium sayang dulu dong mas Jojon. Udahlah. Sayang, juru masa dilihatin aja itu malu. Oh. Kenapa tuh? Coba ayam empanin dulu sana. Kenapa sih dilihatin aja malu? Kenapa? Bukan apa-apa, Jo, kan orangnya celamitan. Kenapa celamitan? Ya enggak, begitu kau minta sun, mesti lagi. Bubu, aku mana? Iya. Gak terbantu begitu. Itulah maksud saya gitu. Udahlah, kamu gak usah sun-sun lah. Kan? Ayam yang mana? Ayam kalkun. Lo kan mati. Ayam sekian banyaknya, mati. Yang dua itu mati? Iya. Aku bilang sekian banyak, tapi dua. Iya. Mat, bapak gak kasih mas ya. Oke deh, kalau gitu kamu berangkatlah. Salam kepada bapak di sana. Bapak siapa? Bapakmu. Bapak sudah mati. Loh, tadi mau ke rumah bapak. Kamu tuh mau ke rumah apa? Ke rumah kuburan? Maksud saya itu, saya dikasih warisan tanah itu. Oh iya. Sudahlah, kamu kalau mau pulang. Kalau seandainya kamu masih kerasan di sana, ya mau 2 minggu ke 3 minggu, sebulan pun tidak apa-apa. Aku mungkin UU juga bisa mengurus aku. Iya. Sudah, Mas Ejen, ya. Ya, okelah. Sayang juga, Tuhan. Masa sama yang gitu aja sayang, Tuhan. Apa? Sama yang gitu aja sayang, Tuhan. Kamu tuh jangan sembarang, itu istri saya. Kalau saya itu punya istri itu, apa? Tuan, sekarang gini aja. Kenapa? Dia kan pergi ke Surabaya. Loh iya? Saya ada kenalan. Hah? Ada kenalan? Yang bener? Iya. Di mana? Sana yuk, ikut yuk. Bener, oh? Iya. Yuk. Cantik pokoknya. Yuk, ayo cepetan. Yuk, ayo. Oke.